ku memilihku untuk jadi cinta sejatimu yang akan menjagamu selalu. Kau sempurnakan hidupku sejak pertama bertemu dengan tatapanmu. Aku langsung tahu ku cinta padamu. Dan bila aku jauh, ku harap kau selalu merindukan diriku. Karena kau selalu di hatiku. Kau sempurnakan hidupku sejak pertama bertemu dengan tatapanmu. Aku langsung tahu ku cinta padamu. Dan bila kamu bersedih, ku kan selalu menghiburmu. Ku pegang tanganmu dan dengan caraku ku bilang I love you. Lagu sebagai tanda bahwa aku cinta padamu. Aku butuh dirimu, kaulah segalanya untukku. Kau sempurnakan sejak pertama bertemu dengan tatapanmu. Aku langsung tahu ku cinta padamu. Dan bila kamu bersedih, ku kan selalu I love you, Aisyah.